Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita melanjutkan kembali kitab Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita akan masuk ke dalam hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah mati. Atau janganlah kalian mencaci siapa yang telah mati. Karena sesungguhnya mereka telah membawa apa dari amal yang mereka kerjakan di dunia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam hadis, sebagaimana telah kita dengarkan, tidak boleh mencaci orang yang telah mati. Karena mereka, orang yang telah mati itu, telah membawa amal mereka sendiri ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qad afdau ila ma qaddimu. Qad afdau ila ma qaddamu. Tentunya kita dibimbing dalam hadis ini, yaitu bahwa mencaci adalah amalan yang dibenci, baik itu kepada yang hidup dan tentunya bahkan kepada yang mati. karena cacian, tidak akan memberikan manfaat kepada yang mencaci dan yang dicaci, bahkan akan memberikan kemudaratan kepada yang mencaci dan yang dicaci. Dalam kaidah yang agung, la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Tentunya bagi yang mencaci mudarat baginya, karena dengan caciannya dia akan mendapatkan dosa. Bukan dosa yang kecil, tetapi dosa yang besar, cacian. Dan yang dicaci akan dijatuhkan kehormatannya, dan dia berhak mengkisos kalau dia masih hidup dengan cacian pula yang sama yang diperhadapkan kepadanya. Sehingga tidak akan memberikan kebaikan cacian, melainkan kejelekan bagi kedua belah pihak. Dan tidak sedikit cacian membawa kepada rusaknya hubungan bukan antara yang mencaci dan dicaci, tetapi bahkan membawa kerusakan yang lebih besar kepada keluarga yang mencaci atau keluarga yang dicaci, dan tentunya yang mencaci. Wallahul musta'an. Kemudian berkaitan dengan yang telah wafat, kenapa kita dilarang mencacinya? Karena orang yang telah wafat, dia telah membawa tanggung jawab apa yang menjadi sebab kita mencacinya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencaci karena dia melakukan kejelekan, melakukan dosa, maksiat, maka dosa, maksiat, kejelekan itu dialah yang bertanggung jawab. Dia telah mati dan dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dulunya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengiqab dia, mengazab dia kalau itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan dosa ataupun maksiat. Allah mengancam dengan azab kepadanya. Artinya urusannya bukan urusan kita lagi, tetapi urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah sampai urusannya kepada Allah, sehingga tentunya kita tidak perlu mencacinya lagi, karena dia bahkan akan mendapatkan apa yang dia dapatkan dari kejelekan dan dosa yang dia lakukan. Bahkan dari cacian kita, sebagaimana tadi dikatakan, bisa jadi bermudarat. Bermudarat kepada si mayit yang Allah telah tutup kehidupannya dengan dijatuhkan kehormatannya, dicaci, walaupun yang dia lakukan adalah perbuatan jelek. Kemudian bermudarat bagi keluarga si mayit. Mereka akan membawa ketersinggungan dan akan membawa terlukanya kalbu mereka. Karena dari yang telah wafat atau telah mati atau meninggal dari keluarga mereka ini, dengan telah berakhirnya kehidupannya, tapi kok masih dicaci oleh siapa yang mencaci? Membawa mereka tersinggung, membawa mereka marah, murka, dan muncul masalah baru. Mereka pun memboikot, mereka pun memusuhi si pencaci dan keluarganya, karena keluarga pencaci ini tidak bisa melarang si pencaci. Akhirnya kedua keluarga berpecah, bermusuhan, dan bahkan bisa dendam yang terus menerus diantara kedua keluarga. Ya subhanallah, bagaimana kita dibimbing oleh agama ini dengan apa yang maslahat dan dalam menolak mudarat. Agama ini tidak mendatangkan satu hal kecuali membimbing kita kepada maslahat, kecuali melarang kita dari apa yang mudarat. Sehingga ketika dikatakan la tasubul amwat, ada kerusakan, kemudaratan yang bakal terjadi. Wallahu a'lam bisawab. Di sebagian riwayat dikatakan fatu'dhul ahya. Kalau kalian mencaci yang telah mati, yang mereka telah membawa amal mereka atau apa yang mereka perbuat dulu di dunia ke hadapan Allah setelah mereka matinya ke hadapan Allah, ini bahkan akan mengganggu, melukai yang masih hidup. Tentunya yang masih hidup pertama dari keluarganya, kedua dari orang-orang yang mencintainya, dari teman-temannya, dari kawan-kawannya, dan seterusnya. Akan melukai. Dan sifatnya cacian tentunya diinginkan dengannya menghinakan dan merendahkannya. Karenanya kalau pihak yang masih hidup tersinggung, marah, murka adalah suatu hal yang wajar. Terlukai. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang asal dilarang kita mencaci. Namun di dalam agama ini kita dibimbing oleh agama ini berkaitan dengan peringatan kepada kerusakan, peringatan kepada suatu yang bahkan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Karenanya dikecualikan dalam masalah la tasubbul amwat ini, kata para ulama, apa yang dilakukan dan ditegakkan oleh para ulama ketika mereka membicarakan siapa yang telah mati dengan kebid'ahannya, dengan penyimpangannya, dengan kesesatannya, dengan kesyirikannya, dengan kekufurannya, dengan kerusakannya yang akan membawa dan berdampak kepada kerusakan yang sangat besar kepada manusia. Karena itu Allah mencontohkan langsung di dalam Al-Quran terhadap siapa? Abu Lahab. Celakalah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin. Dikatakan demikian oleh Allah. Kenapa Abu Lahab dikatakan celaka? Tentunya pertama, dia adalah seorang musyrik, kafir. Dia, kalaupun ada kekerabatannya dengan Rasulullah, tapi bahkan memusuhi Rasulullah. Melakukan makar untuk mencelakakan Rasulullah. Kemudian dia bahkan bekerja sama dengan orang-orang kafir musyrikin terhadap keponakannya atau kerabatnya sendiri. Yang Rasulullah tidak mengganggu Abu Lahab. Beliau sekedar menawarkan Islam. Keislaman. Kalau mau diterima, walhamdulillah. Tidak diterima, tidak ada masalah. Tetapi Abu Lahab demikian sangat bencinya, permusuhannya kepada Rasulullah. Maka di antara keterangan ini dan yang lainnya, Allah mengingatkan dan mengabadikan dengan firman-Nya tadi dalam surah Al-Lahab. Yaitu berkenaan dengan Abu Lahab. Yang tentunya membicarakan apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan Abu Lahab dulunya di dunia. Sebagai bentuk peringatan agar manusia tidak mengikutinya. dan jangan sekali-kali mencontohinya. Demikian dalam beberapa nas hadis. Rasulullah pernah bersabda, "Man taraka shalah wa lam yuhafid 'alaiha yuhsyaru yaumul qiyamah." Ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Abi ibni Khalaf wa Ubay ibni Khalaf. Siapa yang meninggalkan sholat dan tidak mau menjaga sholatnya, dia tidak mau menegakkan dan dia tidak mau menjaganya, akan dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay ibni Khalaf. Di sini tentunya diinginkan maknanya celaan kepada siapa? Fir'aun, kepada Qarun, kepada Haman dan Ubay ibni Khalaf. Tetapi ada maslahat yang benar, ada maslahat yang besar dengan menyebutkan Fir'aun yang telah mati bahkan diazab, menyebutkan Qarun, Haman yang merupakan pengikutnya Fir'aun dan juga diazab. Karena adanya maslahat yang agung dan menolak kemudaratan yang lebih besar. Demikian para ulama secara umum. Ini diantara nas hadis Rasulullah dan hadis yang lain tentunya yang menyebutkan nama-nama yang sudah mati. Demikian para ulama dalam membicarakan para mubtadi', ahlul ahwa, hizbiyun, membicarakan mereka tokoh-tokoh kesyirikan. Sebagai bentuk peringatan kepada manusia. Maka inilah yang dikecualikan. Kalaupun mereka telah mati. Kalaupun mereka telah mati. Pembicaraan terhadap Jahm ibn Sofwan, Wasil ibn Atha, pembicaraan kepada tokoh-tokoh mulhidin, tokoh-tokoh musyrikin, dan yang lainnya. Pembicaraan kepada tokoh khawarij, dan yang lainnya. Adalah perkara yang dikecualikan, tidak termasuk perkara yang dilarang karena ada maslahat dan dalam menolak kemudaratan yang lebih besar. Kalau sampai tidak dibicarakan, nanti orang akan mengikutinya, dan kalau sampai tidak dibicarakan, orang-orang tidak akan mengenal kerusakan yang didatangkan dari hasil kerusakan darinya. Jahm ibn Sofwan contohnya, tokoh Jahmiyah, sampai hari ini kerusakannya banyak. Menjadikan seorang bisa kufur dengan akidah Jahm ibn Safwan ini, Jahmiyah. Demikian yang lainnya. Kalau tidak dibicarakan berbahaya. Dan mereka nantinya tidak mengetahui kerusakan ini. Demikianlah. Inilah yang dikatakan pengecualian. Sehingga kalau tidak ada maslahat, tidak ada dalam rangka menolak kemudharatan yang lebih besar yang bakal terjadi, maka kita tetap dilarang. La tasubbul amwat. Bahkan orang kafir pun tidak boleh kita bicarakan kalau tidak ada maslahat, tidak ada penolakan kemudharatan, yaitu awam kafir, dia mati, kita dilarang mencacinya. Karena dia dengan matinya sebagai orang kafir, dia yang akan bertanggung jawab. Dia sendiri yang akan membawa itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang telah dilakukan oleh orang kafir ini dulunya ketika di dunia. Berbeda dengan tokoh penyeru kepada kekufuran yang mudaratnya luar biasa menimpa manusia dan bahkan tersisa walaupun dia telah mati dalam rangka menolak, maka dibicarakan, maka diperingatkan, bahkan mungkin dengan bentuk celaan kepadanya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi sampai pun dia orang kafir, dia tidak membawa kemudharatan, dia dengan kekufurannya dia telah bertanggung jawab sendiri, atau dia yang membawa tanggung jawab kekufuran itu sendiri, maka tentunya tidak ada maslahat untuk kita bicara, tidak ada maslahat untuk kita caci. Wallahu a'lam bisawab. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu akhrajahul Bukhari. Hadis ini kita hafalkan dan tentunya nanti kita akan menunjuk siapa-siapa yang membacanya dengan hafalan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkata al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, fa inna ba'da ahli al-ilmi istathna dhalika idha kanat al-mayyit lahu atba' wa huwa sahibu fitnah sahibu bid'ah fayasubbu li ajli ma ahdathahu minal bid'ah wa adharahu minal bid'ah. Sebagian ahlul ilmi, para ulama, yang diinginkan di sini adalah para muhaddithin, karena Allah mendatangkan ahlul hadith sebagai penjaga agama. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq Dan dalam lafaz yang lain, yuqatiluna 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, berkata benar, dan mereka berperang di atas kebenaran, membela agama Allah, mereka tidak sama sekali tersakiti dengan orang yang mencaci dan mencela. Mereka tidak peduli, mereka tetap berjalan di atas sikap tersebut, berpegang dengan kebenaran, menampakkan kebenaran, membicarakan yang hak, memerangi kebatilan dengan menegakkan kebenaran, berperang di atas al-haq tersebut, memerangi kebatilan, tidak peduli yang mencaci, tidak peduli yang menyelisihi, tidak peduli yang memerangi, mereka tetap berjalan. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad, fa inhum ahlul hadith kalau mereka fa inhum laysu min ahlil hadith kalau mereka bukan ahlul hadith maka saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Dan dengan perkataan Imam Ahmad ini, para ulama, mereka sama dengan Imam Ahmad bahwa ini adalah ahlul hadis. Kenapa ahlul hadis? Tadi sudah disebutkan. Mereka orang yang tegar di atas kebenaran, sehingga mereka menjaga agama dengan membicarakan para penyimpang, secara khusus rawi hadis. Mereka pendusta, mereka adalah rawi yang dikatakan pelaku bid'ah, mereka adalah perawi yang dikatakan pemalsu hadis dan seterusnya. Itu adalah ahlul hadis. Ya tentunya pembicaraan mereka adalah pendusta, pemalsu, atau mereka adalah orang-orang yang lemah, du'afa. Ini menunjukkan pembicaraan yang jelek kepada orang yang telah mati. Tetapi karena apa? Karena membawa maslahat. Kita lanjutkan perkataan beliau, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, sebagian ahlul ilmi mengecualikan apabila mayit ini memiliki pengikut dan dia pelaku fitnah, dia pelaku bid'ah atau penyeru kepada fitnah dan penyeru kepada bid'ah, maka yang seperti ini tidak mengapa dicelah. Dikarenakan apa yang dia telah lakukan, telah dia munculkan dari kebid'ahan, dan telah dia tampakkan dari bid'ah. Bima'na annahu yudhammu wa yu'abu ala bid'atihi. Dimaksudkan dengannya mencela, mengaibkan kebid'ahannya. Hatta yuhadzar annas, sampai manusia mendapatkan peringatan darinya, atau hatta yuhadzirun nas atba'ahu, sampai manusia berhati-hati terhadap siapa yang mengikuti orang ini yang masih hidup. Wal iktida' bihi, berhati-hati terhadap siapa yang berkudwah mencontohinya. Kasabil jahmiyah, seperti misalnya mencela Jahmiyah, yaitu Jahm ibnu Sofwan, atau bahkan pendahulunya, pendahulu Jahmiyah, yaitu Al-Ja'ad ibnu Dirham. Pendahulunya Jahm, sama-sama Jahmiyah, tapi Ja'ad adalah pendahulunya Jahm. Dan yang terkenal dikatakan fitnah Jahmiyah karena memang dia yang demikian sangat gencarnya menyebarkan racun Jahmiyah, pemikiran Jahmiyah darinya. Tidak apa-apa, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Karena itu kita tadi telah mengatakan sebagian para ulama, yaitu tentunya mereka ahlul hadis, mereka melihat harusnya dibicarakan masalah ini. Adapun yang mereka tidak mengetahui masalah ini, maka tidak ada kewajiban baginya. Tetapi yang mengetahui sebagai penegakan fardu kifayah, maka mereka pun membicarakannya. Karena membicarakan rawi dari sisi adil dan tidaknya, dari sisi tercela dan tidaknya, itu merupakan min furudil kifayat, dari kewajiban kifayah, dari al-amru bil ma'ruf wan nahy, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi. Wallahul musta'an, kita baru mengambil satu hadis, tetapi tidak mengapa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.